Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita lanjutkan hadis berikutnya yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu taala An-Nawawi. Beliau rahimahullah membawakan hadis yang berikutnya. Wa an Ibnu Abbasin wa Anas bin Malikin radhiyallahu taala anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lau ana li ibni adama wadian min dahabin ahabba an yakuna lahu wadian. Dari sahabat Abdullah bin Abbas dan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lau anna libni Adam wadian, jika anak Adam memiliki satu lembah emas, min dahabin satu lembah emas, ahabba ayyakuna lahu wadian, maka dia akan suka ingin mendapatkan memiliki dua lembah. Ya. Walayamla fahu illa turab, dan tidak akan seorang hamba, yakni anak Adam, puas kecuali tanah memenuhi mulutnya. Wa yatubullahu ala man taba, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taubat kepada siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih, hadisnya muttafaqun alaih. Hadis berikutnya, wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadhaqullahu Subhanahu wa ta'ala ila rajulain, Allah Subhanahu wa ta'ala tertawa kepada dua orang, yaqtulu ahaduhum al-akhara yadkhulanil jannata, salah satu dari keduanya membunuh yang lain, akan tapi keduanya masuk jannah. Yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtal, seseorang atau seorang dari keduanya ini berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dia pun terbunuh. Summa yatubullahu 'alal qatil, kemudian orang yang membunuh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat kepadanya, fayuslam, sehingga dia pun masuk Islam, berislam, fayustashhad, maka dia pun terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan pembunuh tadi ke dalam jannah. Muttafaqun alaih, hadis ini muttafaqun alaih. Nah, hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, demikian pula Anas radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhum, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, anak Adam, Kalau seandainya anak Adam memiliki satu lembah dari emas, niscaya dia tidak akan puas, niscaya dia tidak akan berhenti, ya, merasa puas dengan apa yang dimiliki. 6. Hingga dia memiliki dua lembah dari emas. Hadis ini dikatakan oleh sebagian para ulama bahwasanya dulunya ini merupakan Al-Quran. Ini merupakan ayat dalam Al-Quran. Ya. Sebagaimana dinyatakan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, "Kunna nara hadza min Al-Quran." Kami memandang, menganggap bahasanya ini termasuk dari Al-Quran. Hatta nazalat, hingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan, hingga turun ayat Al-Hakumut Takasur. Ya. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Ayat Al-Hakumut Takasur. Akan tapi, ya, Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari menjelaskan wawajihu dhanihim, sisi pandang, ya, sangkaan mereka bahwasanya annal hadis al-madkura minal Quran, bahwasanya hadis yang disebutkan ini dari Al-Quran, ya, ma tadammanat, di mana ayat ini terkandung padanya min jamil hirsi alal istiksari min jami min jam ilman, terkandung padanya celaan, ya, terhadap seorang yang bersemangat untuk memperbanyak harta. Hingga, ya, datang al-maut, ya, alladhi yaqta'u, yang mana maut tersebut memutus dalika semuanya itu. Ya. Beliau melanjutkan, wala budda min ahadin minhu, mesti orang akan mendapati al-maut ini. Fala manazalat hadhi surah, ketika turun ayat ini al-hakumu takasur, watadamanat makna dalik, sedangkan ayat ini terkandung makna yang demikian itu, ya, celaan akan mereka yang bersemangat mengumpulkan harta sehingga melalaikan dia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana di dalam ayat tersebut ma'ziyadah terdapat beberapa tambahan-tambahan. Alimu, mereka mengetahui, anna bahwasannya al-awwal, yang pertama, ini sabda Rasul alaihi salatu wassalam, lau anna libni adam ila akhirihi, yang pertama itu kata mereka kalamu min kalami nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan sabda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi bukan ayat dalam Al-Qur'an. Dan sebagian mereka, kata beliau rahimallahu taala, waqad syarahahu, mereka telah menjelaskan, ya, ba'duhum, sebagian dari para ulama, ala annahu kana Qur'anan, bahasanya hadis tersebut merupakan Al-Qur'an, wa nusikhat, kemudian dihapus, tilawatuhu, bacaannya di dalam Al-Qur'an. Kapan itu dihapus? Lamma nazalat, ketika turun al-hakumut takasur, ayat al-hakumut takasur ini. Hatta zurtumul maqabir, dihapus ayat tersebut, kata mereka. Fastamirat, sehingga bacaan tersebut ini senantiasa dijaga, dibaca, yakni al-hakumut takasur, sebagai kanat nasihatan, penghapus, litilawati dzalika, ya, ayat atau anggapan mereka bahasanya hadis Rasul tadi ada ayat dalam Al-Qur'an ini penghapusnya, diganti dengan ayat ini, kata mereka. Adapun hukumnya tetap sama, makna juga tidak dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir beliau mengatakan, ya, anggapan bahasanya ini merupakan ayat kemudian dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tidak benar. Nah, wal awwalu aula, pendapat yang pertama bahasanya naam hanya sekedar maknanya yang sama, ini yang benar kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, karena sisi apa yang sama, yakni kandungan dari hadis sama dalam ayat yang diturunkan, yaitu al-hakumu takatsur walaisa dzalika min naskhi syai'un, tidak ada ya pada pembahasan ini masalah menghapus dan dihapus. Nah, ini yang benar wallahu taala alam. Kemudian dalam hadis ini pula dikatakan bahasanya makna hadis terdapat makna dalam ayat firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan di atas al-hakumu takatsur. Ya. Celakalah binasalah mereka yang bermegah-megahan. Hingga zurtumul maqabir, mereka menziarahi, yakni datang al-maut sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama. Ya, sebagian mereka bahkan mayoritas dari kalangan mufassirin ya, memaknakan dengan ziaratul kubur ini adalah al-maut, kematian, hingga datang kematian. Ya. Yani keadaan mereka sibuk untuk bermegah-megahan, untuk memperbanyak harta benda. Ya, sampai dimatikan baru dia ya selesai dari itu. Ini makna hadis sesuai dengan ayat. Dalam hadis ini pula terdapat ya penjelasan akan fitnatul mal, fitnah harta. Ya, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim menjelaskan bahwasanya anak Adam, anak cucu Adam itu ya tabiatnya suka akan harta, senang cinta akan harta. Ya. Di dalam surat Al-Fajr Allah mengatakan wa yuhibbunal mala hubban jamma, mereka sangat cinta akan harta. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan ya wa innau li hubbil khairil syadid, dan sesungguhnya dia terhadap harta benda, terhadap al khair yakni al mal itu sangat cinta, sangat suka. Ini tabiat dari manusia. Akan tetapi dalam hadis ini Rasul alaihi salatu wasalam sebagaimana disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah taala, padanya dalam hadis ini dzammun, celaan terhadap orang yang bersemangat untuk mengejar dunia. Cinta kepada dunia. Cinta untuk memperbanyak ya bermegah-megahan di dalamnya, padanya. Nah, sebagaimana katakan beliau fihi damun ala hirsid dunya wa hubbil mukasarah biha. Nah. Kata beliau rahimahullah taala An-Nawawi wa makna la yamla'u, ya, kalau di syarah beliau jauh ya, jadi di sana ada sekian banyak apa riwayat, ada yang menyatakan la yamlau fahu jauh fahu ya, ada juga nafsahu, ada juga batnahu ya, antum bisa lihat di Fathul Bari, di sana dijelaskan oleh beliau rahimahullah taala beberapa naam lafaz ya dari hadis ini. Beliau menyatakan makna dari yamla'u jawfahu au fahu annahu la yazal harisan ala dunya. Bahasanya dia ini senantiasa semangat untuk mengejar dunia. Hatta yamut, hingga dia meninggal. Wayamtali'u jaufahu, sehingga tidaklah dia berhenti. Hingga minturabi qabrihi, kerongkongannya, mulutnya terpenuhi dengan tanah kuburan yang mengubur dirinya. Nah ini. Apakah seseorang yang dia, ya sebagaimana kita ketahui, harta benda, ya kita tidak bisa hidup ya setelah fadl dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan kita memiliki bulqah, bekal. Tidaklah dipahami dari ayat ini, dari hadis ini, bahwasanya Islam itu mengajak umatnya untuk fakir. Jangan dipahami seperti itu. Nah, tidak boleh kita berusaha untuk mencari harta. Tidak boleh kita untuk bekerja dan sebagainya. Tidak, tidak seperti itu. Akan tetapi, maksud dari hadis ini adalah peringatan bagi mereka, mereka yang bersemangat hanya himahnya, cita-citanya untuk dunia semata. Nah, tidak terbetik dalam kalbunya, ya, atau kalbunya ini dipenuhi dengan perasaan mengejar dunia. Nah, pikirannya hari-harinya dicurahkan hanya untuk dunia. Dia sholat, ya sholat. Akan tapi pikirannya, ya, memikirkan bagaimana nanti, ya, untuk mengembangkan usahanya dan sebagainya. Ini yang dicela di dalam 6 hadis ini, yang termasuk dari mana hadis tersebut. Bukan berarti Islam melarang umatnya untuk ya menjadi seorang yang kaya. Para sahabat, mereka juga memiliki harta benda. Akan tapi harta benda tidaklah masuk dalam kalbunya. Nah, terakhir kata Nawawi rahimahullah ta'ala, wa yatubullahu ala man tab, maknanya adalah ya ketika ya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taubat kepada orang yang bertaubat, wa huwa muta'alliqun bima qablahu. Ya. Ucapan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam ini berkaitan dengan apa yang sebelumnya. Maknanya adalah annallaha yaqbalu taubah. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat ya minal hirsi al-madmum, dari orang yang semangat mengejar perkara-perkara yang tercela, perkara-perkara yang tercela sebelumnya, atau yang lainnya dari perkara-perkara yang dilarang. Allah memberikan taubat, Allah mengampuninya jika dia bertaubat dengan taubat yang nasuha. Kita baca penjelasan dari Ibnu Saimin rahimahullah ta'ala. Beliau menyatakan, hadani hadisan, dua hadis di atas, fi bayani taubah, ini merupakan penjelasan dari taubat. Kata beliau, wa anna man taba, bahwasanya siapa saja yang bertaubat, taballahu alaihi, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taubat padanya. Mahma'adhu madammu, sebesar apapun dosanya. Karena Allah Ta'ala qal, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an fi kitabih menyatakan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak menyeru, tidak berdoa, tidak beribadah, nah, bersama Allah ilahan akhar, sesembahan yang lain. Wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bilhaq, dan dia tidak membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kecuali dengan alasan yang hak, alasan yang benar, di dalam syariat ini. Wala yaznun, dan tidak pula mereka ini berzina. Kemudian Allah melanjutkan, wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, dia berdoa, dia beribadah kepada selain Allah, dia membunuh jiwa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berzina, barang siapa yang melakukan ini, yalqa athama, dia akan dilemparkan, ya, dia akan diadab dengan adab yang pedih. Yudha'af lahul adab, akan dilipat gandakan siksaan baginya. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia akan kekal di dalamnya. Muhana, dalam keadaan terhina. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan mengecualikan dari mereka itu yang terjatuh pada perbuatan beribadah kepada selain Allah. Allah menyatakan, illa man taba, kecuali orang yang bertaubat. Kemudian, wa amana, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amila amalan salihan, dan dibarengi dengan amalan, beramal dengan amalan saleh. Allah melanjutkan, faulaika, mereka itulah, yubaddilullahu sayyiatihim hasanatin. Allah Subhanahu wa taala akan gantikan kejelekan-kejelekan mereka dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Menyayang. 6. Fal haditsul awal, hadis yang pertama, hadis Anas dan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya. Radhiyallahu taala anhum, ana ibn Adam, bahwasanya anak Adam, lam yashba, dia tidak akan puas, minal mal, dari yang namanya harta. Walau kana lahu wadin wahidun, meskipun dia memiliki satu lembah, yang disebutkan di atas lembah dari emas, bukan lembah dari terkumpul padanya binatang-binatang, domba, unta, tidak. Tetapi satu lembah emas. Labtari, di sini labtari, ay talaba, tidak akan berhenti, dia akan senantiasa mencari, ya, ayakuna lahu wadian, untuk bisa mendapatkan baginya wadian dua lembah dari emas. Walam yamla'u fa, walam ya, wala yamla'u jaufahu illa turab, dan tidak akan berhenti seorang hamba ini kecuali tanah memenuhi kerongkongan tenggorokannya. Wadzalika idza mata wa dafana wa tarakal dunya wa ma fiha hina idzin yaqtani', yang demikian ketika dia telah meninggal, dikafani, nah, meninggalkan dunia dan apa yang ada padanya, ketika itu dia telah selesai berhenti. Nah, li'annaha, karena fatathu, telah luput darinya, ya, semuanya itu. Walakin, akan tetapi, kata beliau, ma'adhalika, bersamaan dengan itu semua, Rasul alaihi wasallam hassa, mendorong ala taubah untuk dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ya, ketika dia terjatuh pada perkara yang demikian, dia mengumpulkan harta, akan tetapi harta tersebut dari perkara-perkara yang haram, tidak memperhatikan yang halal, ya. Kemudian dia ingat akan Allah Subhanahu wa taala, dia bertaubat, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taubat kepadanya. Kata beliau, kenapa yang demikian itu? Li'annal ghaliba, karena mayoritas, annal ladzi, orang yang yakunu indahu tam'un fil mal, yang mana dia memiliki sifat, ya, serakah, tamak akan harta, annahu la yahtaris, dia tidak menjaga, ya, tidak memperhatikan, minal asya, dari perkara-perkara muharramah, perkara-perkara yang haram, minal kasbi al muharram, dari usaha yang mana itu terkandung padanya keharaman. Nah, tidak memperhatikan, ya, kata mereka, yang halal saja sulit, yang halal saja berat untuk kita mencarinya, Yang haram saja berat untuk kita mencari, apalagi yang halal, kata mereka. Naudzubillah. Ini ucapan-ucapan na'am orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin, akan tetapi, kata beliau, da'u dzalik, obat dari semuanya itu, bitaubat, bitaubati ilallah, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya, walidzalika Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul alaihi salatu wasalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa yatubullahu ala man taba." Allah senantiasa, Allah Subhanahu wa taala akan berikan taubat kepada siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. "Faman taba," barang siapa yang bertaubat, "min sayyiatihi," dari kejelekan-kejelekannya, apa yang dia lakukannya, "walau kanat hadhihi sayyiatu mimma yata'allaqu bil mal, fa inna Allah yatubu alaihi." Meskipun kejelekan-kejelekan yang ia lakukan itu berkaitan dengan harta, ya, berkaitan dengan perkara-perkara harta, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taubat kepadanya. Nah, ini penjelasan beliau dalam hadis yang pertama. Hadis yang kedua, wa mal hadis tsani fa huwa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Bahasanya, Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, yadhaqullahu ila rajulain al-haditha. Allah Subhanahu wa taala tertawa kepada dua orang. Ingat, kita senantiasa mengingat bahasanya tertawanya Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sifat, ya, yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada zat-Nya, dirinya. Kita mengimaninya, kita meyakininya. Apa yang ditetapkan oleh Allah, apa yang ditetapkan oleh Rasul dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita mengimaninya tanpa, ya, kita membagaimanakan, mentakyif, tidak pula mentakwil maknanya demikian dan demikian. Nah, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Di sini Allah Subhanahu wa taala, ya, menetapkan tertawa. Ya. Jangan diserupakan dengan tertawanya makhluk. Nah, berbeda. Yaliku bijalalih. Ya, sesuai dengan kemaha muliaan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa sababu dhahkillah, sebab dari tertawanya Allah Subhanahu wa taala ini, anahu kana bainahuma tamamul adawa. Ya. Pada dua orang ini, ya, terdapat permusuhan yang sangat, ya, fid dunya, ketika berada di dunia. Mereka saling membunuh. Hatta hingga idza ahaduhuma, inna ahaduhuma, salah satu dari keduanya, qatala al-akhar, membunuh yang lainnya. Faqallaballahu hadhil adawata allati fi qalbi kulli wahidin minhuma. Dan Allah Subhanahu wa taala membalik, mengubah permusuhan, ya, yang ada pada kalbu kedua orang ini, salah satu di antara keduanya, ya. Wa azala, dan menghilangkan, ma fi nufusihima, apa yang ada pada diri mereka berdua ini, minal ghil, dari rasa dendam. Ya, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka dimasukkan dalam jannah. Kenapa? Yang satu membunuh, yang satunya dibunuh. Ya, yang satu membunuh ketika itu masih kafir, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kanurnya, memberikan taufik, ya, kepada orang yang membunuh orang kafir tersebut sehingga dia bertaubat dan masuk Islam, kemudian dia meninggal dalam keadaan Islam. Ya, meskipun dia tidak terbunuh, meskipun dia tidak berperang, ya, meskipun dia membunuh seorang yang muslim ketika kafir, akan tapi dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, akan menghapuskan dosa yang telah dia lakukan sebelumnya. Karena seorang yang bertobat dari kekafiran kemudian masuk Islam, Islam menghapus dosa yang dia lakukan sebelumnya. Nah, kata beliau, li'ana ahlal jannah, karena penduduk jannah. Yudharuna, mereka disucikan minal ghilli, dari rasa dendam, wal hikad, dari rasa hasad. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Mereka saling bersaudara. Ya, saling berhadapan-hadapan di atas sururin, yakni dipan-dipan mereka. Dan sebelumnya Allah menyatakan wa nazana ma fi sudurihim min ghillin, dan kami hilangkan, kami cabut apa yang ada dalam kalbu-kalbu mereka dari ghillin, dari perasaan dendam. Naam. Fa hadza wajhul ajab, inilah sisi kekaguman dari kedua orang, rajula hadzaini rajulain, dua orang ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala tertawa kepada mereka berdua ini. Keduanya masuk jannah. Naam. Wa fihi dalilun, dalam hadis ini pula terdapat dalil an ala annal kafira, bahasanya seorang yang kafir idza taba, apabila dia bertobat min kufrihi, dari kekufuran yang ia lakukan, walau kana qad qatala ahadan minal muslimin, meskipun dia telah membunuh salah seorang dari kaum muslimin, fa innallaha ta'ala, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala yatubu alaihi, akan memberikan taubat kepadanya. Ya. Li'anal Islam, karena yang namanya Islam yahdimu ma qablahu, akan meruntuhkan, akan menghapuskan apa yang sebelumnya dari perkara-perkara kemaksiatan, dari perkara-perkara kekufuran, akan dihapuskan, akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia bertaubat dan menjadi seorang yang muslim, berislam, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang tersebut. Ini ya yang dijelaskan oleh Ibnu Saimin rahimahullah taala, dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab at-taubah insyaallah. Ya, di pertemuan berikutnya akan kita masuk pada bab as-sabr, wallahu taala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.